اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita masuk ke hadis berikutnya, masih di bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi liwairillah, larangan menyembelih untuk Allah sekalipun di tempat yang kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Jadi paham di sini ya? Sudah ketemu? Baik. Kita baca hadisnya. An Sabit bin Dhahhak, hadis Sabit bin Dhahhak qala radhiyallahu anhu, dia berkata, nadartu nadara rajulun ayyan hara ibilan, yaitu seseorang pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di buana. Di buana, buana itu adalah sebuah tempat di selatan kota Mekah sebelum Yalamlam, dan ada yang menyatakan dia ada suatu tempat di dekat kota Yanbu, ada nama kota di Saudi namanya kota Yanbu. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah? Dia bertanya, boleh enggak di situ? Di buana. Maka Nabi bertanya, apakah di sana tempat engkau akan melaksanakan nazarmu untuk menyembelih seekor unta untuk Allah? Apakah di sana terdapat berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya. Qalu, maka para sahabat menyatakan, la, enggak ada. Qala, fa hal fiha 'idun min a'yadihim? Maka Nabi bertanya lagi, apakah di sana terdapat atau pernah dirayakan hari raya Id, Id mereka? Maka para sahabat menjawab, la, enggak demikian. Qala Rasulullah SAW, awfi bi nadrik, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tunaikan nadarmu, karena nadar itu tidak boleh ya dilaksanakan dalam bermaksiat pada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nadar itu harus apa yang ada kita punya. Yang kedua yang penting ini, nazar itu ialah harus dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang menyembelih untuk Allah sekalipun ya di tempat yang didahulunya itu terdapat peribadatan untuk selain Allah dilaksanakan di tempat tersebut. Kenapa demikian? Karena hal ini akan menghantarkan kepada pengagungan tempat yang di situ dilaksanakan peribadatan kepada selain Allah dan syiar-syiar kekufuran. Dikhawatirkan orang-orang yang telah mengetahui sebelumnya di situ dilaksanakan peribadatan kepada selain Allah, dikhawatirkan ketika kaum muslimin menyembelih beribadah di tempat tersebut, orang-orang akan terfitnah yang tidak mengetahui bahwasanya peribadatan yang mereka lihat dahulu untuk selain Allah tidak mengapa. Buktinya kaum muslimin juga melaksanakan ibadah di situ berupa penyembelihan untuk Allah sekalipun. Bisa dipahami sini? Ya. Taib. Jadi Nabi SAW bertanya. Ya. Nah, apakah ini mutlak tidak boleh kita beribadah kepada Allah di tempat yang di situ merupakan syiar, pijakan-pijakan agama kekafiran dahulu. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwasanya tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Jika jejak-jejak rekam dari kekufuran yang pernah dilaksanakan di tempat tersebut sudah hilang, sudah dilupakan oleh orang-orang, maka para ulama menyatakan tidak mengapa. Tidak mengapa dilaksanakan sembelihan, ibadah sekalipun di situ. Untuk Allah. Bisa dipahami gak sih? Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW karena khawatir jejak-jejak peninggalan, jejak-jejak rekam kesyirikan yang pernah terjadi di tempat tersebut itu belum hilang. Paham gak sini? Ya. Nah, taib. Nah, kalau sudah hilang, tidak mengapa. Oleh karena itulah para sahabat, mereka pernah melakukan sholat. Bahkan Umar bin Khattab pernah sholat di gereja Baitul Maqdis. Ya, di gereja Baitul Maqdis. Para juga, demikian juga dengan para sahabat yang lainnya. Ya, para sahabat yang lainnya. Yang pernah sholat di gereja-gereja. Ya, ketika gereja tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk peribadatan kepada selain Allah, kepada Yesus dan yang lainnya. Dan sudah dilupakan. Jejak-jejaknya sudah hilang, maka ini diperkenankan. Ya. Oleh karena itulah Syekh bin Baz ketika beliau ditanya mengenai beribadah di beribadah pada Allah di tempat-tempat yang dahulunya di sini adalah monumen atau berhala-berhala musyrikin. Semisal di Taif diletakkan di situ apa berhala orang Taif? Latta. Ya. Latta atau Latta, boleh dua nyebutnya, boleh ditasydid taknya. Nah. Kata Syekh bin Baz, ya rahimahullah taala, seandainya tempat tersebut, tempat Latta tadi, ya, dikhawatirkan akan mengenang kesyirikan-kesyirikan yang pernah terjadi di situ, maka jangan beribadah di situ, di tempat Latta tadi. Ya barakallahu fikum. Namun kata Syekh bin Baz, apabila sudah hilang sisa-sisa kesyirikan secara totalitas, dilupakan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat, ya, maka tempat ini mendapat perlakuan khusus. Karena sebab ini yang kondisinya sudah berubah. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Nah. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qurawi aja langsung. Syarhul kalimat. Penjelasan kalimat an-nadru huwa ilzamul mukallafi nafsahu syai'an yataqarrabu bihi ila Allah. Lihat di sini bernadar, ya, yaitu seseorang mengharuskan dirinya, seorang mukallaf, dia mewajibkan dirinya, ya, dia mewajibkan syai'an, sesuatu hal yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, padahal sebelumnya enggak wajib. Misal saya kalau begini saya akan puasa, padahal puasa yang dia niatkan itu enggak wajib. Saya mau itikaf, kalau saya begini saya akan bernadar itikaf, padahal itikaf enggak wajib. Maka ketika dia sudah mendapatkan, dia jadi wajib untuk beribadah, dia jadi wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Oleh karena itulah para ulama menyatakan ilzamul mukallaf nafsah syai'an yataqarrabu bihi ila Allah. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri terhadap suatu amal, suatu hal yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebelumnya tidak wajib secara syar'i. Apa itu? Salat, puasa, haji, umrah, sedekah, ya, i'tikaf dan yang lainnya. Nah, hukum asalnya nazar ini tidak disyariatkan. Tidak dianjurkan hukum asalnya. Ya, karena Nabi SAW pernah melarangnya. Nabi SAW bersabda, inna nadra, sesungguhnya nadar tersebut la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar tersebut tidak mendatangkan kebaikan. Dan itu hanya nazar tersebut dikeluarkan orang yang bawa bernazar itu dari orang yang bakhil. Kalau dia begini dia mau sedekah. Lihat. Kalau saya mendapatkan saya mau sedekah. Akhirnya dia kapan sedekah? Kalau dapat. Kalau enggak dapat enggak sedekah. Nah, ini dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taibarakallahu fikum. Ya. Ya, namun tatkala seseorang bernadar untuk Allah, ya, dia melibatkan diri dia, mengharuskan diri dia, mengilzamkan diri dia pada kasus-kasus yang bukan hanya sedekah, semisal puasa, iktikaf dan yang lainnya, maka itu terhitung sebagai ibadah. Oleh karena itulah Allah puji di Al-Quran, Ahlul Jannah, bahwasanya mereka, kenapa mereka berada di surga? Sebabnya ialah karena mereka memenuhi nadar mereka. Dan Allah puji. Sebagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah, kalau Allah puji, Allah cintai ibadah sesuatu hal tersebut, berarti itu adalah ibadah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Di kitab beliau, Al-Ubudiyah, tentang ibadah, ismun jami' li kulli ma yuhibullahu wa yarda, minal aqwal wal af'al, al-zahira wal batina. Segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan, ucapan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka segala yang Allah cintai, apakah itu perbuatan, yaitu bernadar, ya, yang nampak, maka itu adalah ibadah. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka tergolong sebagai syirik. Oleh karena itulah para ulama bersepakat, bernadar untuk selain Allah itu adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Kita lanjut lagi. Yanhar. Yanhar di sini maknanya apa? Kata Syekh Al-Qarawi, yadbah, yaitu menyembelih. Ya, seseorang pernah berazam, berniat, bernadar untuk menyembelih, ya, menyembelih seekor kambing di Buwana. Di Buwana di daerah suatu tempat yang sebelah selatan kota Mekah atau sebelum Yalamnam, ada yang menyatakan, ya, dia adalah sebuah tempat di kota Yanbu', ya. Kemudian Buwana maudhi'un fi asfali Makkah duna Yalamnam. Ya, sebuah tempat di di dataran rendah kota Mekah yang terletak di sebelum Yalamlam. Yalamlam itu tempat mikot jamaah haji atau jamaah yang umroh untuk kaum muslimin yang berasal dari Yaman dan yang melewati Yaman, termasuk orang-orang Indonesia. Nah, wakila hadbatun waraayan ba waraayan ba. Nah, dia ada yang menyatakan dia adalah hadbah, ya, bukit-bukitan, ya, yang ada di sebelum kota Yanbu'. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat tadi, hal fiha wasanun min awsanil jahiliyah, apakah di tempat engkau akan menyembelih untuk Allah itu berupa unta, di situ terdapat berhala di antara berhala-berhala jahiliyah? Ya, berhala apapun yang namanya wasan itu lebih umum daripada soman, daripada apa? Sonam. Nah, kalau sonam itu patung, tapi kalau wasan apa aja yang diibadahi. Oleh karena itulah Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad, berhala yang diibadahi. Ya, ini dalam bentuk kuburan, bukan dalam bentuk patung. Maka lihat di situ apakah ada kuburan keramat yang dikeramatkan. Ya, paham enggak di sini? Apakah di situ terdapat togut-togut dalam bentuk-bentuk yang lain? Apakah dalam bentuk patung, kayu, batu, makam, pusara, ya, dan seterusnya? Nah, apakah di situ terdapat apa enggak? Lihat keterangan dari Syekh, ya, Al-Qarawi, wasan ma'ubida min dunillah, yaitu yang diibadai selain Allah. Dia lebih umum daripada sonam. Kalau sonam hanya dalam bentuk patung. Ya, tapi kalau wasan umum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Id, ya, kata Nabi SAW bertanya lagi. Fahal kana fiha Idun min ayadihim? Apakah di tempat engkau akan menyembelih tersebut, ya, di situ terdapat hari raya orang-orang kafir yang mereka biasa berkumpul berulang-ulang untuk merayakan Id mereka di situ? Nah, Id. Al-murad bil id huna, yang dimaksud dengan id di sini, al-istima' al-mu'tadu min ijtima'ati al-jahiliyah. Ya, yang dimaksud dengan id di sini adalah yaitu berkumpulnya secara biasa, secara rutin dari berkumpulnya orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, ini id yaitu tempat berkumpul yang terus-terusan. Ya, continue, berulang-ulang, makanya namanya Id dari kata ada, ya, Id itu maknanya demikian. berulang-ulang, berulang-ulang lagi, berulang-ulang lagi. Nah, taibar kalau begitu. Kemudian, ya, syarhu al-ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Tsabit bin Dhahhak. Sahabat Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita, anna rajulan nadara ayat baha ibilan, bahwa seseorang pernah bernazar untuk menyembeli seekor unta. Fi maudin yusamma buwana, di sebuah tempat yang dinamakan tempat tersebut buwana. Ya, fastafsara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW meminta perincian, meminta penjelasan. An dzalikal maudhi, dari tempat tersebut. Hal kana fihi wazanun ta'baduhu al-jahiliyatu? Apakah di tempat tersebut terdapat berhala yang orang-orang jahiliyah menyembahnya dahulu? Am hal kana fiha 'idun lahum? Apakah di tempat tersebut terdapat perayaan Id mereka yang berulang-ulang? Falamma ya ulama an-nabiy sallallahu, maka tatkala Nabi diberitahukan tentang hal tersebut, annahu laisa fihi syai'un min dzalik, bahwa tidak ada sesuatu apapun dari yang beliau tanyakan tadi, amara ar-rajula bil wafa'i bi nadrihi, maka Nabi sallallahu memerintahkan kepada orang tersebut untuk menunaikan nazarnya, yaitu menyembelih seekor unta. Summa aqaba ala dzalika bi hukmin amin, kemudian Nabi SAW mengiringi hal tersebut dengan hukum umum li ummatih, kepada umatnya, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, qailan, yaitu seketika beliau bersabda, innahu lanadra fi ma'siyatillah, ya, sesungguhnya tidak boleh bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian beliau bersabda lagi, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, ya, dan juga tidak boleh dilaksanakan nadar dalam hal-hal yang manusia tidak memilikinya. Enggak boleh maksa. Ya, enggak boleh maksa. Nah, al-fawaid yang bisa kita ambil faedah dari beberapa faedah yang di sini kata Syekh Al-Qurawi, al-awwal, yang pertama, wujubul wafa bin nadri idza lam yakun bi ma'siyatin aw mustahab aw mustahila. Ya. Yang pertama, wajibnya menunaikan nadar. Wajibnya menunaikan nazar. Nah, ini jika tidak terdapat maksiat di tempat tersebut. Ya, tidak terdapat maksiat atau mustahil ada tempat maksiat. Ya. Tapi tadi diperhatikan ya, bahwasanya hal tersebut tidak mutlak. Ya, hal tersebut tidak mutlak. Nah, banyak tempat-tempat yang merupakan kem-kem berhala musyrikin Quraisy yang ada di Thaif, yang ada di Mekah. Ya, saat ini menjadi tempat-tempat ibadah. Ya, yang peribadatan tersebut dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata para ulama, kalau bekasnya peribadatan musyrikin tersebut sudah hilang, dilupakan orang, maka boleh. Ya, bisa dipahami di sini? Maka boleh. Tidak mengapa. Ya, semisal sekarang di mana tempat-tempat kita ini yang dahulu tempat dilaksanakan peribadatan untuk selain Allah, di mana gitu, dan sudah hilang. Ya. Dulu kala, dahulu, zaman dulu. Hah? Di mana? Keramat tunggak. Keramat tunggak mah bukan kesyirikan di situ, maksiat. Lokalisasi. Itu bukan kesyirikan di situ. Ya. Nah, ini yang tempat-tempat kesyirikan. Ya. Tempat-tempat kesyirikan yang di situ diberikan ibadah untuk selain Allah, atau tempat id-id mereka yang berulang terus. Ya, kemudian kaum muslimin hendak beribadah pada Allah dalam bentuk menyembelih atau yang lainnya, maka enggak boleh di situ. Ya, selama masih terdapat bekas-bekasnya, efek-efeknya, jejak-jejaknya. Tapi kalau sudah hilang, tergerus waktu, tergerus zaman, sudah enggak ada lagi, dilupakan orang, orang-orang juga enggak tahu di situ pernah dilakukan secara rutin hari raya kekafiran, dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, maka sudah boleh di situ. Ya. Semisal orang-orang musyrikin lokal, milenial, mereka biasa melakukan sembelihan untuk selain Allah, sesaji untuk selain Allah di tempat-tempat tertentu di pantai selatan. Ya, di pantai selatan. Maka kita enggak boleh ketika kita menyembelih untuk Allah sekalipun dalam proses akikah, ya, dalam proses menyembelih hewan kurban, ya, kita atau nazar, enggak boleh di situ, enggak boleh di situ, ya, selama tempat tersebut masih diketahui orang-orang bahwasanya itu adalah tempat biasa dilaksanakan larung saji, sedekah laut, sesajen dan seterusnya, enggak boleh. Kecuali sudah tergerus waktu, tergerus masa, tidak diketahui lagi bahwasanya di tempat tersebut biasa dilakukan praktek-praktek kesyirikan, maka enggak mengapa. Nah, ini yang difatwakan oleh para ulama kita. Semisal Syekh bin Baz, ya, dan Syekh Shalih Al-Syekh. Berikutnya, mana lagi tadi? Asani masyru'iyatu istifsari al-mufti qabla al-fatwa. Ya, disyariatkannya seorang mufti istifsar, meminta perincian sebelum dia berfatwa. Ya. Agar fatwa atau keputusan atau pernyataan yang ia lontarkan itu benar-benar dibangun di atas ilmu yang sesuai dengan kasus yang ditanyakan. Bukan umum. Padahal kasusnya membutuhkan dalil khusus. Makanya Nabi tanya, apakah di situ dikejar terus oleh Rasulullah SAW? Ya, nah ini orang tersebut kan bertanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW minta perincian, minta penjelasan. Asalis yang ketiga, tahrimul wafa bin nadri idza kana maksiatan. Ya, haramnya memenuhi nadar jika nadar tersebut maksiat. Wa yukaffiru bidza badalahu kaffarata yamin. Ya, dan harus diganti dengan kafarat sumpah. Ya. Hah? Kelewat. Enggak apa-apa itu yang keempat biarin. Ya, tinggal ntar naik lagi ke yang ketiga. Nah, yang ketiga. Tahrimu fi'li ta'ah fi makanin yu'sallahu fihi. Haramnya melakukan ketaatan di tempat yang Allah dimaksiati di situ. Ya, ingat ya, selama belum hilang bekasnya. Kalau sudah hilang bekasnya, enggak apa-apa. Nah, sudah tidak ada lagi yang mengenali di situ adalah dilaksanakan maksiat. Nah, kalau lokalisasi gimana itu? Ramat tunggak masih diketahui enggak? Masih ya, wah, itu muskil lama. Allah alam. Ya, kalau berdasarkan pernyataan Syekh Al-Qarawi di sini, memang jangan di situ. Ya, di situ jangan. Ya, sementara di seluruh kota Mekah banyak orang-orang beribadah di situ. Ya. Sementara di Mekah kita ketahui mereka biasa beribadah kepada berhala, patung-patung di mana-mana. Ya, tapi tahu enggak di mana tempatnya itu mereka? Enggak kan? Nah, enggak tahu secara khusus. Ah, enggak tahu. Ya, maka ketika ini tidak masalah. Keramat tunggak, gimana keramat tunggak? Allahu a'lam. Kalau berdasarkan keterangan Syekh Al-Qarawi di sini, sebaiknya dihindari dahulu, ya. Dihindari. Yaitu tahrimu fi'li ta'ah fi makanin yu'sallahu fihi. Nah. Karena tempat itu berpengaruh. Ya. Oleh karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat atau pulang dari perang Tabuk, ya, melewati kaum yang disiksa oleh Allah di masa-masa terdahulu. Ya, entah itu kaum 'Ad atau kaum Samud. Maka Nabi SAW mempercepat jalannya, menutup mukanya. Menutup mukanya, mempercepat jalannya, enggak boleh berlama-lama di situ. Ya, karena di situ ya adalah tempat orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Cepat-cepat jalannya, tutup muka. Barakallahu fikum. Kemudian langsung yang kelima. Oh, yang keempat ini ya. Kalau bermaksiat itu mesti dibatalkan, enggak boleh. Nah, bayar kafarat enggak? Bayar kafarat. Semisal seseorang dia enggak paham. Dia bernadar maksiat. Ya. Saya kalau begini nanti saya bakal kasih sesaji ya, buat makam keramat. Kalau berhasil saya tambah sesajennya. Tambah sajennya. Ya. Atau nazar maksiat yang lainnya. Ya. Kalau berhasil saya foto bugil, naudzubillah. Ini menadar maksiat. Ya. Kalau berhasil saya nanggap wayang. Nah, ini maksiat. Nanggap dangdut. Nah. Ya. Kemudian di tengah perjalanan sebelum menunaikan nazar dia dapat hidayah. Ngaji. Dan tahu, wah pas lagi bab nazar. Dia dengerin. Bernazar enggak boleh ditunaikan. Wah, langsung. Kayak seperti ini gimana ini? Wah, mesti batalin enggak? Mesti dibatalkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La nadra fi ma'siyatin kafaratuhu kafaratul yamin." Tidak ada nazar dalam bermaksiat. Dan kafaratnya, gantinya adalah seperti ganti sumpah. Ya. Seperti ganti sumpah. Apakah kafarat kalau sumpah antum sumpah sungguh-sungguh demi Allah kemudian antum batalkan? Apa kafaratnya? Fa kafaratuhu it'amu asyarati miskin masakin. Ya, kafaratnya apa? Memberikan makan 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Jangan kita biasa ngasih makan pizza buat keluarga kita, kiraan kafarat bayarnya nasuduk. Jangan. Jauh. Ini yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Nasi kebun kacang. Iya, wah mahal loh. Nasi uduk kebun kacang mahal. Nasi kucing. Marah lagi itu. Ya, apalagi setelah memberikan makan 10 orang miskin, apalagi opsinya? Au kiswatuhum, kata Allah. Atau memberikan pakaian untuk mereka. 10 orang miskin. Pakaiannya seperti apa? Kata para ulama, pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Atas bawah. Jangan kasih kosinglet doang. Sama kolor. Artinya pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Atas bawah. Ya, koko, sarung, ya. Gamis, Masya Allah. Ya, sirwal, mantap. 10 orang. Ya. Apalagi kalau kasih ke miskinnya ternyata perempuan. Jilbab, gamisnya, itu lengkap. Ya. Taib. Ya. Jilbab. Ya. Kalau perempuan, beli. Itu bukan mahar itu. Kafarot, tersangkain mahar lagi. Itu kafarot, ya nggak bisa, kafarot dulu. Enak aja sekalian, nggak bisa, itu kafarot orang dewasa. Ya, atau apalagi kata Allah di Al-Quran, au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Ini pilih boleh, nggak ada urutan, nggak ada opsi pilihan pertama ini. Kalau nggak sanggup ini nggak, boleh milih, mau bebasin budak, kasih makan 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Budak bukannya enggak ada. Vakum. Nanti kalau selama ada jihad, ya, selama ada jihad ada budak lagi. Ya, berharap ajalah Ibnu ada jihad. Ya, lawan Kamerun. Sama Papua, ya. Nanti ada budaknya tuh. Akwat-akwatnya, ya, akwat ke Papua yang misalkan diserang sama pemerintah Indonesia, antum bergabung, ya bersama relawan pasukan, dapat gonimah, dibagi-bagi, nah, Ibnu dapat dah, Fadol, ya. Kemudian Allah berfirman apa? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam, maka siapa yang enggak sanggup, maka tidak sanggup itu semua, maka puasa 3 hari. Ya, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarat sebagai ganti sumpah kalian jika kalian bersumpah. Ya. Jadi ini kafaratnya. Kafarat sumpah itu juga kafarat ketika batalkan nazar. Kasih makan 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Atau puasa 3 hari. 3 harinya berturut-turut tak? Kata para ulama, tidak mesti berturut-turut. Ya, tidak mesti berturut-turut. Nah, ya, jadi kalau udah terlanjur, saya dulu pernah bernazar, Nadarnya apa? Maksiat atau taat? Kalau taat, tunaikan. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernadar iktikaf di Masjid Al-Haram. Ketika sudah masuk Islam, diberitahu kepada Nabi SAW. Ya, maka kata Nabi SAW, tunaikan nadarmu. Nah, kalau kita dulu pernah bernadar. Ya, pernah bernadar. Kalau Jerman menang. Jerman menang, menang bola gitu ya. Tanding bola. Jerman menang. Saya akan bernadar. Ya, traktir teman sekelas gitu kan. Ternyata ya enggak ditunaikan. Tapi ternyata enggak ditunaikan. Ini tak apa nih ini? Maksiat atau taat ini? Mau main bola bernazar. Ya Allah. Nah, ini maka yang seperti ini bayar kafarat. Hah? Bayar kafarat. Kalau saya begini, saya akan lari keliling kampung enggak pakai baju. Nah, ini maksiat. Ini maksiat. Sebelum dia melaksanakan, dia ngaji. Wah, gimana nih? Batalin. Ya, karena Nabi bersabda, la nadra fi maksiatin. Tidak ada nadar dalam bermaksiat. Gak boleh. Gak boleh ditunaikan. Terus gimana? Bebas? Enggak. Bayar kafarat. Ya, wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Ya, adalah kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu empat tadi pilihan. Ya. Empat terakhir. Puasa, lupa Pak Imam. Si makan 10 orang miskin, pakaian 10 orang miskin. Hah, apa lagi? Bebasin budak, apa lagi? Puasa 3 hari. Udah, itu aja 4 aja. Nah. Ayo. Kalau nggak ada maksiat tidak terlaksana terus kita ngaji. Ngaku dah. Kayaknya bayar nih. Hah? Wah, ini belum terlaksana. Itu ya. Udah bayar kafarat aja lah. Bayar kafarat aja lah. Ya, pilih lah 10 orang miskin ya. Beli. Antum biasa makan apa? Ya. Ikan Allah firman kan, ya fakafaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya adalah memberikan makan 10 orang miskin, makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya, kalau antum biasa makan ayam, udah kasih makan ayam 10 orang miskin. Ya, jangan dikurangin, teri jengki dikasih. Ya, buat orang miskin. Antum biasa makan ayam. Teri jengki. Bukan jengki. Teri jengki. Bukan jengki. Kalau jengki nah mahal. Saya tahu itu juga. Saya pantau. Mana lagi tadi? Hah? Yang kelima ya? Yang keenam. Oh, yang kelima belum. Ya. Adamun adamu in iqadi an-nadri fi ma la yamliku ibnu adam. Tidak boleh melaksanakan nadar pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh seseorang, oleh manusia, enggak boleh. Ya. Kalau saya berhasil, saya akan potong kambing 10 biji. Ya, enggak mampu dia. Ya. Miskin. Potong ayamnya susah. Nah, potong kambing 10 lagi. Nah. Dia aja kika belum seumur hidup. Mau gaya-gaya nazar lagi juga. Nah, ini enggak boleh bernazar seperti itu. Yang dia enggak mampu. Ya. Jangan seperti itu. Taibar kalau begitu. Ya, artinya apa? Kalau seseorang bernazar pada ya. Dan enggak boleh juga dia bernazar pada harta orang lain. Ya, enggak boleh. Ya. Jangan dia bilang saya bernazar untuk memerdekakan budaknya si Pulan. Loh. Ya, budaknya si Pulan. Gak bisa. Ya. Kalau saya sembuh, saya akan potong ayamnya dia. Loh, ayam orang. Maling dong. Ya. Baik. dahulu ya, ada seorang wanita yang lari. Kemudian dia naik onta. Dan dia bernadar. Ya, dia bernadar apa? Kalau dia selamat di perjalanan, saya akan sembelih onta ini. Padahal onta orang. Inna jahallahu alaiha ya datan harannaha. Kalau ia berhasil selamat dengan menaiki onta ini, maka ia akan menyembelih onta itu. Ketika sampai ke Madinah, oh wanita tersebut sampai. Kata Nabi, subhanallah, buruk sekali balas jasa wanita tersebut terhadap si onta. Onta udah nganterin dia, malah dia bernadar, kau selamat mau bunuh onta tersebut. Ya, bukannya dia lagi. Nah. Tapi ini enggak boleh. Tapi berikutnya, mana lagi? Yajuzu ta'yinul makan awiz zaman fin nadar. Nah ini bolehnya menentukan tempat atau waktu dalam bernadar. Munasabatu al-hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadis 'ala tahrimi kulli ma yuaddi bin nihayati ila syirki. Hadis ini menunjukkan keharaman yang akan menghantarkan kepada endingnya kesyirikan. Ini hadis ini menunjukkan haramnya segala hal yang akan menghantarkan kepada akhir dari kesyirikan. Karena nanti kalau bernadar, ya, yaitu menyembelih untuk Allah sekalipun, di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah. Kalau dia menyembelih di situ, dia mungkin akan selamat. Orang lain yang melihat akan menganggap tidak demikian. Ya, orang lain mengetahui bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang biasa diberikan. Ya, sesaji, sembelihan untuk selain Allah. Ketika orang awam ini melihat bahwasanya si fulan ini, dia pun orang soleh menyembelih di situ, berarti yang dulu-dulu boleh dong. Nah, akhirnya orang-orang awam kan menyembelih untuk selain Allah di situ. Dan ini pun berbahaya juga untuk diri dia. Mulahabah, catatan di sini al-awwal ya misalun lin nadri alladhi yajibu al-wafa'u bih. Contoh, beberapa contoh nadar yang wajib ditunaikan. Ayyakula, yaitu seorang berkata, lillahi alayya nadrun in syafallahu maridi an adbaha syatan lil fuqara'i. Ya, saya kewajiban diriku untuk Allah bernadar, yaitu apabila Allah menyembuhkanku, menyembuhkan aku dari penyakitku, maka aku akan menyembelih seekor unta untuk dibagikan kepada kaum fakir. Ini contoh yang pertama. Al-ba. Alladhi la yamliku ibnu Adam. Fihi tafsir. Nah, pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia, dia bernadar, ini terdapat perincian. Al-awwal yang pertama. Fa'in qala, jika dia berkata, lillahi alayya nadrun an adbaha naqata fulanin. Fa'inna hadha la yajibu al-wafa'u bih. Nah, jika dia berkata, saya wajib kepada Allah bernadar untuk menyembelih ontaknya si fulan, maka ini tidak wajib dia tunaikan. Asani yang kedua, amma idza qala, adapun jika orang tersebut berkata, lillahi alayya nadrun an adbaha naqatan, saya wajib untuk Allah bernadar, ya, saya akan menyembelih seekor unta. Seekor unta aja. Wa huwa la yajiduha. Ternyata dia enggak dapetin unta tersebut. Hina nadri, ketika dia bernadar, ya, wala qimataha, dia pun enggak punya kimahnya, nilainya, duitnya senilai dengan unta tadi yang dia bisa sedekahkan. Fa innaha tabqa fi dhimmatihi hatta yajidaha. Maka kewajiban nadar tersebut tetap ada dalam tanggung jawab dia sampai dia mendapatkan nadar tersebut. Nah lo, terus jadi utang. Nah, makanya jangan gampang-gampang bernadar, kecuali pada hal-hal yang kita sanggup, kita sudah miliki. Ya, baik. Paham gak sini? Kalau berhasil ini, saya akan bersedekah 100 juta. Kata istri antum, loh emangnya punya? Nanti kalau proyek saya jebol, ya, jebol. Kalau proyek saya jebol, saya dapat 200 juta. Ya, 100 juta buat buat apa tadi? Sedekah, 100 juta buat kita. Kalau dapat, iya kalau dapat. Ternyata enggak dapat. Proyeknya jebol betulan. Gagal. Nah, sudah bernadar, gimana tuh? Wajib. Nah, tetap menjadi tanggung jawab dia. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Nah, ya Ibnu, hati-hati Ibnu. Jangan gampang-gampang bernadar. Nah, Mas Yudi, jangan gampang-gampang bernadar. Kalau saya ta'adud di tahun ini. Kalau saya ta'adud juga. Kalau misalkan saya berani ta'adud nih. Misalkan, antum bernadar. Saya akan begini begitu. Nah, ini tetap menjadi. Kata Syekh di sini, perhatikan. فَإِنَّهَا تَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَجِدَهَا. Ini tetap berada dalam tanggung jawab dia. Sampai dia mendapati. Ya. Taib. Gimana Pak Eko? Lanjut? Cukup? Hah? Lanjut? Nah. Nanti aja. Nah, nanti aja. Kan lanjut ini. Kalau antum nanya ntar selesai udah. Nggak jadi bab berikutnya. Bab syirik. Another liguairillah. Ya, bab berikutnya bab ya, diantara kesyirikan termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Masyaallah. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka ya takut terhadap suatu hari yang di situ apa namanya? Adab Allah mustatira, menyebar. Ya. Syarhul kalimat. Penjelasan kalimat ini. Penjelasan dari ayat ini baik. Yufuna bin nadri. Perhatikan ayat ini. Yufuna bin nadri. Allah puji ini. Mereka menunaikan nazar mereka. Ya. Kata Syekh Al-Qur'awi. Maknanya apa? Yu'adduna ma'alzamu bihi anfusahum idha kana ta'atan. Yaitu mereka melaksanakan, menunaikan apa yang mereka wajibkan untuk diri mereka sendiri jika nazar tersebut berupa ketaatan. Wan nadru taqaddama ta'rifuhu. Sedangkan nazar sudah berlalu definisinya. Tapi salah seorang salaf bernama Qatadah ketika menjelaskan ayat ini, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Allah puji ini. Ya, kata Qatadah bima faradallahu alaihim. Yaitu mereka menunaikan nazar dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Minas salati waz zakati was saumi wal haji wal umrati wa ghairihi minal wajibat. Apakah itu salat, zakat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya? Ya, dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya. Nah, ini maka semuanya adalah ketaatan. Kemudian wa yakhafun. Yakhafun maknanya la yakhshaw. Mereka takut itu mereka khawatir. Mereka khawatir. Barakallahu fikum. Yauman pada suatu hari al-murad yaumul qiyamah. Yang dimaksud mereka takut pada suatu hari itu hari kiamat. Ya, mereka takut di situ. Nah. Sudah mustatira muntashira yang adabnya Allah menyebar. Ya, menyebar. Nambar kelebihan. Kemudian syarhul ijmali, penjelasan secara global ayat ini, yamdahullahu ta'ala subhana ibadah al-abrara fi hadhihi al-ayati, maka Allah memuji para hamba-hambanya yang sering melakukan kebajikan, yaitu hamba-hambanya yang baik, fi hadhihi al-ayati, di ayat ini, haitsu innahum yuwaffuna bima alzamu bihi anfusahum, yaitu di mana mereka melaksanakan apa yang mereka wajibkan untuk diri mereka sendiri minan nadri, yaitu berupa melaksanakan nadar taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa yubayyinu dafi'ahum ila dalik, dan Allah menjelaskan apa yang mendorong mereka untuk melaksanakan hal tersebut, kenapa mereka mau menunaikan nadar. Wahwa yakinuhum biyaumil kiamah, yaitu karena keyakinan mereka akan adanya hari kiamat. وخوفهم من ya wa khaufuhum min adabihi asyadid almuntashir, dan karena mereka takut terhadap adab Allah yang sangat pedih, yang adab Allah pada saat itu akan ya tersebar, menyebar luas. Nah, al fawaid yang kita bisa ambil faedah, wujubul wafa bin nadri idza lam yakun fi ma'siyati, wajibnya menunaikan nazar jika nazar tersebut tidak terkandung maksiat. Kalau terkandung maksiat dibatalkan dan mesti membayar kafarat, kafarat sumpah, ya, kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah empat tadi tanpa lihat buku? Ya, coba Ibnu ulangin Ibnu, kafarat sumpah banyak. Memberi makan 10 orang miskin, ah, memberi pakaian 10 orang miskin, membebaskan budak dan berpuasa 3 hari. Ya, nah, itu boleh ya, nggak ada pertama urutannya apa, nggak ada, ya. Boleh, bebas. Ya, tapi ingat pakaian itu kata para ulama pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Ya, satu setel. Nah, ini satu setel. Mana lagi berikutnya? Nah, al khawf min al qiyamah min sifatil mu'min. Takut terhadap hari kiamat adalah sifat kaum muslimin. Isbatul ba'ts. Ya, ditetapkannya hari berbangkit. Munasabatul ayah lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Haitsu imtadahat al ayatu, haitsu imtadahatil ayatu al wafa'a bin nadri. Yaitu ketika ayat ini memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Wallahu la yamdahu illa ala fi'lin wajibin aw mustahabbin aw tarki muharramin. Dan Allah tidaklah memuji melainkan pujian Allah tersebut dilayangkan kepada perbuatan yang wajib, yang dianjurkan, yang sunnah, atau karena meninggalkan yang diharamkan. Lidzalika yakunul wafa'u bin nadri ibadatan. Oleh karena itulah menunaikan nazar dianggap sebagai sebuah ibadah. Wasarful ibadati ila ghairillahi syirkun. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Nambah rekomendasi. Ya, cukup ya. Jadi nazar itu ada dua. Ya, nazar ta'ah dan nazar maksiat. Kemudian nazar itu ada dua lagi, dari sisi muqayyad dan dari sisi mutlak. Kalau dari sisi muqayyad yang dipersyaratkan, diikat. Ya, nazarnya itu kalau di sini ya yaitu pernyataan yang nazarnya sini hukumnya adalah apa namanya, yang mengikat begitu, yaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat aja, nah, atau terhalang dari kemudaratan. Misal orang mengatakan kalau saya sembuh saya akan sedekah, saya akan apalah ketaatan, sholat segala macam, kalau saya sembuh saya akan begini begitu. Nah, ini nazar muqayyad. Nadar muqayyad. Yang ini kata para ulama makruh bahkan. Ya, makruh. Karena Nabi bersabda, hadis sahih, ya, la tandiru fa inna nadra, ya, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a wa inna ma yustakhraj bihi minal bakhil, tadi sebutkan hadisnya. Janganlah kalian bernadar, bergampang-gampang nadar, karena sesungguhnya nadar tidaklah dapat mempengaruhi, mengubah takdir sedikit pun. Ya, kata Nabi apa? Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu justru dikeluarkan dari orang yang pelit, yang medit. Kapan dia sedekah? Kalau lulus. Kapan dia sedekah? Kalau sembuh. Nah, ini nadar muqayyad. Nah, ini nadar muqayyad namanya. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Bahkan Ibnu Umar sampai menyatakan alam yunhauna anin nadar, ketika Ibnu Umar mendengar orang-orang bernadar. Apakah mereka belum pernah dilarang dari bernadar? Ya, kata Ibnu Umar. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, padahal Rasulullah sallallahu bersabda, inna nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir, inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, nadar itu tidak dapat memajukan, tidak dapat memundurkan sedikit pun. Dia dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Maka kalau dari sisi sini nazar yang muqayyad seperti ini hukumnya makruh. Nah, gimana kalau sudah terlanjur dengan nazar muqayyad. Ya, kayak antum dulu pernah begitu kan? Kalau akad saya nikah saya berhasil, kan nikah adalah ibadah ya. Saya akan sedekah gitu. Jadi kalau sedekahnya kalau akad nikahnya berhasil aja. Kalau enggak gagal nikah enggak jadi. Enggak jadi sedekah. Ya, gimana ini? Ya, maka wajib ditunaikan. Kalau enggak, bayar kafarat. Wajib ditunaikan. Dan terus nazar tersebut terus kepada dia. Ya, sebagaimana tadi kata Syekh, tadi apa? Kata Syekh Al-Qarawi, apa tadi? Fa innaha tabqa fi dhimmatihi hatta yajidah. Itu nazar tersebut tetap berada menjadi tanggung jawab dia sampai dia mendapatinya. Nah, ini makanya nih, berat ini. Nah, kemudian nazar yang kedua selain nazar muqayyad yaitu nazar mutlak. Itu seorang mewajibkan dirinya dia untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan amalan, mempersyaratkan dapat ini, dapat itu, enggak ada. Ya, kata Nabi SAW, man nadhara ayyuti Allah fal yu'tih. Fal yuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat pada Allah, maka taatilah Allah. Wa man nadhara ayya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, jangan dia bernadar, jangan dia menunaikan nadar tersebut. Nah, nadar mutlak, nadar muqayyad yang kebaikan maka mesti ditunaikan. Nah, kalau nadar maksiat enggak boleh. Ya, nanti kafaratnya apa? Kafarat sumpah. Ya, kemudian apalagi tadi? Nadar dengan perkara yang dia tidak dia miliki. Nah, ini juga enggak boleh. Gimana? Tetap bayar kafarat. Kafarat apa? Kafarat sumpah. Nah, nadar syirik yang dia bernadar kepada makam Mbah Wong Rekso, kepada Nyi Roro Kidul, kepada makam keramat, kuburan-kuburan keramat. Kalau saya ini, saya akan begini-begini. Nah, ini syirik. Nah, ini adalah kesyirikan. Ya. Dan para fuqaha Syafi'i ya, di buku-buku fikih madhab Syafi'i, ya, semisal di syuruhatnya Al-Minhaj, ya, semisal ya, Tuhfatul Muhtaj, ya, semisal Mughnil Muhtaj, ya. Nah, ini menjelaskan bahwasanya yang seperti ini syirik akbar. Ya, ini adalah kesyirikan, tidak boleh dilaksanakan. Terlebih lagi para masyayikh kita dari kalangan Wahabi. Nah, ini tidak boleh demikian. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah di ayat kedua di bab ini. Ya, silakan yang mau protes, mau tanya, tafadhalu.